Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني في الدين أخوات في الله رحمكم الله جميعا الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pengajian kita, pembahasan kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya dari Imam Wafaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Dan pada pertemuan yang terdahulu sedikit kita jelaskan tentang perkara kitab ini, ya. Dan sepertinya pada hari ini pun kita belum bisa masuk ke dalam matan dari kitab. Kita akan membahas terlebih dahulu kaidah-kaidah penting yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Tentunya kita mengetahui bahwa kitab Lumatul I'tiqad ini kitab yang menerangkan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang usulul i'tiqad, ya. Tetapi khususnya pada bagian awal dari kitab, beliau penulis Imam Wafaquddin Ibnu Qudamah banyak menguraikan tentang masalah asma dan sifat, menetapkan asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan dalil akan perkara tersebut. Karena itulah maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yang kitabnya di sini kita pakai sebagai pegangan kita, muqarrar kita, menyebutkan kaidah-kaidah tentang masalah asma dan sifat. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman akan perkara-perkara yang disebutkan nanti oleh Syekh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ya. Dan nantinya dalam pembahasan dan penjelasan dalil dari asma dan sifat tersebut, beliau akan mengisyaratkan kepada kaidah-kaidah yang disebutkan di awal kitab tersebut. Ya, jadi ibaratnya sebagai poros, ya. Sehingga dengan itu Syekh rahimahullah taala tidak perlu lagi mengulang perkara-perkara yang telah beliau uraikan di awal. Karena nanti banyak dari perkara asma dan sifat itu syubhat ataupun bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengingkarinya itu berulang, ya. Demikian pula dalam menyikapi dalil-dalil tentang asma dan sifat Allah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, ya. Ini pun jika disebutkan berulang-ulang dikhawatirkan akan menyebabkan kita bosan. Maka dengan diuraikan lebih dahulu kaidah-kaidah tersebut, ketika masuk pada bagian-bagian tentang asma dan sifat Allah, tinggal diisyaratkan kepada kaidah pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Maka kalau begitu, kita pun hendaknya punya perhatian terhadap kaidah tersebut. Karena nanti akan diingatkan seperti yang telah disebutkan di kaidah yang keempat. Nah, apa kaidah keempat itu? Kita murojaah kembali, ya. Dan ini tentu saja metode yang sangat baik dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya. Dan beliau tidak hanya dikenal karena begitu renyahnya kalimat dan lafal-lafal beliau dalam menerangkan ilmu, mudah difahami, ya, gampang untuk diserap. Itu kelebihan dan keutamaan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, apalagi dalam perkara yang sangat berat menurut kebanyakan kita tentu saja, masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat-kalimat beliau ini begitu renyah, ya, begitu enak di cerna, ya. Di samping itu, beliau juga memiliki utamaan yang lain, yaitu apa? Pemikiran beliau cenderung kepada ta'id, ta'sil, penyebutan kaidah, pokok yang menjadi marja, menjadi tempat kembali, ya, menjadi umul kitab, menjadi tempat dalam kembali dalam permasalahan-permasalahan yang rumit, yang kita sulit untuk pahami, maka akan kita mudah pahami dengan mengembalikan kepada kaidah-kaidah yang disebutkan itu, subhanallah, ya. Karena itulah tentunya masyhur kitab beliau dalam masalah qawaidil asma wa sifat wa fi adillatil asma wa sifat, yaitu qawaidul muslah, ya, kitab yang dipuji oleh para ulama, yang dikatakan belum pernah dikarang kitab yang semisal dengan buku beliau itu, rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah, ya. Nah, sebagian dari kaidah itu beliau simpulkan di sini, beliau bawakan di sini hanya dalam 4 kaidah saja, yang dengannya kita bisa memahami dengan lebih mudah apa yang akan disebutkan oleh penulis kitab dari perkara-perkara asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini, dalam waktu kurang lebih 1 jam ini, kita bisa menyelesaikan dengan baik, dan yang lebih penting adalah memahami apa yang disebutkan dari kaidah-kaidah tersebut. Maka mari kita lihat pada halaman 5 dari kitab, ya, Qawaidu hamah fil asma'i was sifat, kaidah-kaidah penting dalam nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau berkata, wa qabla ad-dukhuli fi samimil kitab uhibbu an uqaddima qawaida hamatan fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kitab, ya, maka saya ingin untuk mendahulukan kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah-kaidah penting hanya 4 kaidah saja, namun sebagian dari kaidah itu, khususnya kaidah kedua dan ketiga, ada furu'nya, ada cabang pembahasannya, ya, masing-masing 4 nanti akan kita lihat, ya. Jadi semuanya ada 10 kalau kita mau total, ya. Kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah keempat ini 1 poin saja. Adapun kaidah kedua dan ketiga masing-masing 4. Jadi ini semua untuk takrib, ya, biar kita mulai dengan rumus-rumus global dulu, ya, agar mudah. Ya, baik. Maka kata beliau rahimahullah taala, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, fil wajibi nahwa nususil kitab was sunnati fi asma'illahi wa sifatih, tentang apa yang wajib, ya, terhadap nas-nas, teks-teks dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fil wajibi nahwa nususil kitab, ya, apa yang merupakan kewajiban terhadap nas-nas kitab, teks-teks kitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya beliau sini meringkas, ya. Kata beliau, al-wajib fi nususil kitab was sunnah ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin, di garis atas itu. Itu kaidah pertama. Kalau yang dihafalkan, ya, inilah kaidahnya. Ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin. Ya, apa artinya? Beliau menjelaskan yang diwajibkan kepada kita terhadap teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah adalah ibqa'uha, ibqa'u dalalatiha, membiarkan, menetapkan, ya, dalalah, apa yang ditunjukkan, dilalah, mayadullu alaih Allah, ya, apa yang ditunjukkan oleh sebuah lafal, ya, seperti kursi, apa yang saya sedang duduki sekarang, kan begitu, ya. Itu adalah dalalah dari lafal kursi, ya. Ibqa'u dalalatiha, membiarkan dan menetapkan makna yang ditunjukkan, itulah dalalah, dilalah. Ala zahiriha, sesuai dengan yang zahir dari penunjukan lafal tersebut. Sesuai yang zahir dari penunjukan lafal tersebut. min ghairi taghyirin, tanpa merubahnya. Ya, kalau kita bicara masalah teks, ya, suatu kata, kalimat, ya, tentunya kita bicara dua perkara. Yang pertama namanya mabani, mabna, apa yang menyusun, itulah huruf-huruf, ya kan? Yang kedua adalah makna, apa yang digambarkan oleh bangunan tersebut. Mayadullu alaih lafz, apa yang ditunjukkan oleh sebuah lafal, itulah dilalah. Jelas ya? Maka sekarang bicara tentang teks. Al-Quran, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba misalnya. Ya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, ini teksnya begini. Ya, apa madlunya, apa dilalahnya? Menunjukkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Dan riba yang mungkin disangka pada saat itu juga sama dengan jual beli. Ya, adanya pertambahan harta, pertambahan nilai. Cuma jual beli dengan memasarkan, menjual, sedangkan riba dengan meminjamkan, qard, mengambil faedah dari pinjaman, piutang yang diberikan, ya kan? Sehingga disangka orang juga halal. Tidak, kata Allah. Allah telah mengharamkan riba, ya. Itu dilalahnya, itu maknanya, ya. Maka yang kita pegang dalam kaidah asma dan sifat adalah ibqa'u dalalatiha ala zahiriha. Teks ayat, teks hadis yang memuat tentang nama dan sifat Allah kita tetapkan, ya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan dari maknanya, ala zahiriha, secara zahir, ya, min ghairi taghyirin, tanpa adanya perubahan. Pertanyaannya, apa itu zahir? Ya kan? Ya, apa itu zahir? Zahir adalah, ada definisi-definisi yang lain, kita berikan gambaran yang lebih dekat, itu apa? Ma yatabadaru fi dhihn min al-alfaz lis-sami', apa yang langsung terfahami, ya, oleh pendengar dari sebuah lafal, apa yang langsung difahami, ya, itu disebut dengan zahir, ya. Nah, adapun dalam pembahasan usul, ya kan, ya, mungkin sudah belajar warakat, ya kan, ya, apa zahir dalam usul fikih, ya, ma ihtamala maknayain, apa yang memiliki kemungkinan makna dua atau lebih atau dua, ya, wa huwa fi ahadina adhhar minal akhar, dan yang satunya lebih zahir, lebih terang menunjukkan hal itu. Dicontohkan misalnya seperti asad, singa, datang singa, ya, datang si singa, bukan Manggaraja, ya. Maka yang mutabadir katanya, kalimat singa ini, ya, bisa berarti singa, hewan buas, bisa berarti seorang pemberani, ya kan? Nah, yang seperti ini kata para ulama tadi, bahwa dia zahir, ya, dan ihtimalnya, ihtimal kemakna yang rajih, yaitu hewan al-muftarish, hewan buas, maka disebut dia, ya, sebagai zahir, ya. Kalau ternyata makna yang terpilih adalah yang marjuh, ternyata yang saya maksudkan dengan asad itu adalah sang pemberani, maka disebut dia muawwal. Itu dalam usul, ya. Ada perdebatan panjang di antara para ulama, apakah zahir yang dimaksud dengan zahirul kalam dalam pembahasan seperti ini, zahir yang dalam usul fikih, atau zahir yang dimaksud adalah lebih dari itu. Ya, artinya bukan seperti perkara tersebut, tetapi zahir ini adalah apa yang juga berkaitan dengan qarinah. Bagaimana teks ini datang dengan bentuk, dengan bentuk, bukan hanya sebuah susunan kata-kata, bukan, tapi dia juga bentuk. Ada bentuk istifham misalnya, kan, bentuk tanya, ya kan? Ada juga bentuk tanya yang butuh jawaban, ada yang tidak butuh jawaban. Ya, istifham inkari, ya kan? Ya, ilahumma Allah, adakah sembahan yang disembah selain Allah? Perlu jawaban? Enggak. Artinya tidak ada lagi. Yang dibutuhkan ikrar. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini uslub, uslub, siak, ya, bagaimana qarinah, qarinah, bagaimana apa namanya, tanda-tanda dari kalimat yang membantu kita untuk memahami apa yang diinginkan oleh mutakallim. Nah, sebagian ulama, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inilah yang dimaksud dengan zahir. Zahir, ya. Kalau dalam para ulama ahli usul menyebutkan zahir seperti yang tadi kita sebutkan, ya, dengan gambaran seperti ini, sebuah kalimat, ya, ketika muncul, ini gambaran kasar ya, ketika muncul dalam penggunaannya pertama kali dipakai untuk satu makna saja, ya, kemudian setelah itu karena banyaknya pemakaian, adanya tawassu', adanya improvisasi dalam penggunaan kalimat, ya, maka digunakanlah kalimat itu untuk makna-makna yang lain. Nah, makanya makna yang pertama disebut, ya, makna asal yang wujud di hadal makna, wujud di hadal makna, lafzu wujud di hadal makna, yang lafal awal itu digunakan untuk mewakili makna yang pertama tadi. Setelah itu datang improvisasi tadi, penggunaannya kepada kalimat-kalimat yang, kepada makna-makna yang lain. Nah, ini makna yang berikutnya. Disebut ini hakikat, yang sana majaz. Nah, ini timbul perdebatan. Ya, ini tempatnya para ulama usul ya, termasuk Ustaz Rizki insyaallah, tentang pembahasannya, ya. Apakah memang pernah penetapan satu standar terjemahan atau arti dari suatu lafal tahun sekian artinya segini, setelah itu begini, itu juga perdebatan panjang, ya. Imam Ibnu Taimiyah memberikan gambaran yang seperti itu, dan itu pula yang dipilih oleh guru kami Syekh Zahidi, ya, Sanaullah Zahidi, ya, untuk menggunakan kalimat apa yang maknanya zahir itu. Beliau sebutkan dalam apa, Talkhis Usul Fiqih beliau, bahwa zahir huwa ismun likulli kalamin, ya, kata beliau, ismun likulli kalamin zahara al-muradu bihi lis-sami' bisighatihi, ya, ay bidalalatihi al-lafziyah, ya, setiap isim, ya, nama bagi setiap perkataan yang tampak, ya, zahara al-muradu bihi, tampak apa yang diinginkan, ya, lisani, bagi para pendengar, bagi para pendengarnya, bisighati, dengan lafalnya, dengan sirahnya, ya, dengan siapnya, ya, ya, bidalatil alfadhi, ya, tentunya dengan apa yang ditunjukkan oleh lafal tersebut, ya. Ini lebih luas, ya, beliau menginginkan zahir itu seperti itu, lebih luas, ya. Nah, ini makna zahir paling tidak yang bisa kita dapatkan penjelasan tentang itu, ya. Ada nukilan dari perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang sempat kita kumpulkan tentang makna zahir ini, yang seperti ini, intinya terpulang kepada apa yang kita sebutkan tadi, bahwa zahir dari kalam adalah terpulang kepada lafal kalimat itu serta siapnya, kemudian bagaimana konteks dari kalimat itu sendiri, ya, dan qarinah, penunjukan qarinahnya, ya, yang berarti dia lebih luas dari apa yang disebut dalam usul, dalam usul, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini tentunya titik pembahasan, ya, tapi bukan tempat kita untuk membahas lebih luas dalam perkara ini, ya. Yang lebih kita dekatkan tadi bahwa, ya, dia adalah maya talal al-din, apa yang difahami langsung dari sebuah perkataan yang terbayang dalam benak kita dari perkataan itu, dan itu tidak bisa lepas dari qarinah, tentu saja dari, ya, siaknya, konteksnya, dan sebagainya, ya. Lebih ketat lagi, sebahagian ulama menyebutkan bahwa lafal yang datang khususnya dalam masalah teks-teks syariat Al-Quran dan As-Sunnah ini yang paling tepat, meskipun dia memiliki makna dalam bahasa, yang paling tepat adalah selalu harus dipulangkan kepada hakikat syariah, kepada apa yang dimaksud oleh syariat dengan lafal kalimat tersebut. Itu yang lebih tepatnya. Jadi bagaimanapun maksud dari al-zahir, kembali kepada definisi usuli, ya, atau kepada yang lebih mengingkari masalah majaz dan hakikat, ya, pembagian seperti ini, ya, bahwa intinya semuanya dari kalimat itu secara zahirnya syar'inya harus sudah dikembalikan kepada hakikat syariatnya, gitu, ya. Seperti misalnya lafal doa, lafal sholat, ya, yang artinya doa, ya, ya. Tadi kemudian ketika dimaksud dengan sholat yang syar'i, maka dia adalah bentuk tertentu, ya. Doa tapi dengan bentuk-bentuk yang diatur, ditambahkan dalamnya perkara tuntunan-tuntunan syariat. Ya. Namun ini tidaklah menafikan bahwa jika kemudian ada sebahagian teks syariat menunjukkan bahwa kalimat doa di situ bukanlah sholat, berarti dia keluar dari hakikat syariat misalnya. Contohnya dalam ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiru mutazakkin biha wa shalli alaihim fa inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka zakat, membersihkan harta mereka dan diri mereka, ya. Dan doakanlah mereka, bukan mensolatkan mereka, kan? Mereka belum mati mau disolatkan. Wa shalli alaihim, ud'u lahum. Fa inna salataka, karena doamu wahai Nabi, maka Nabi tuntun aku terima zakat, ya kan? Allahumma shalli ala abi aufa. Ya kan? Wa shalli alaihim, fa inna salataka sakanun lahum. Karena doamu wahai Nabi menenangkan mereka. Maka intinya terpulang kepada hakikat syariah. Artinya apa? Lafal, memahami lafal syariat Al-Quran maupun Sunnah membutuhkan tatabbu'. Tatabbu' artinya telaah, kajian, untuk melihat apa yang dimaksud dengan teks tersebut, ya, dalam penggunaannya secara syar'i, ya, itu, ya. Dan kita pulangkanlah kemudian tafsirnya Al-Quran kepada Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran yang perkataan para sahabat, ya. Dan ini kita nukilkan di sini sebuah perkataan yang mungkin bisa membantu pemahaman kita terhadap perkara itu, apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Beliau menyebutkan sanadnya, ya, akhbaran Ali bin Ahmad ibn Amr Al-Mukri, ibn Umar Al-Mukri, dan seterusnya beliau sampaikan sampai kepada haddathana Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal qala sa'altu abi anil ayah. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra dari Imam Ahmad, aku bertanya kepada ayahku tentang ayat. Idza tahtamilu an takuna 'amatan wa tahtamilu an takuna khassatan, mas sabilu fiha. Aku bertanya kepada ayahku tentang ayat. Jika dia memiliki kemungkinan bermakna umum atau kemungkinan bermakna khusus. Semua ayat, ya, lafalnya mungkin berarti umum, mungkin berarti khusus, ya. Mas sabilu fiha, apa jalan keluar dalam perkara ini? Apa metode yang harus kita gunakan dalam perkara tersebut? Qala idza kana lil ayati zahirun yunzaru ma 'amilat bihi sunnah. Jika ayat ini memiliki makna yang zahir, ya, maka bagaimana dia zahir? Umilat, ya, kata beliau, yunzaru ma umilat bihi, ma 'amilat bihi as-sunnah. Yunzaru ma 'amilat bihi as-sunnah. Kita melihat, ya, bagaimana sunnah beramal dengannya. Artinya diterangkan dengan sunnah Nabi. Ya? Ya. Fahuwa dalilun ala zahiriha. Maka sunnah ini merupakan dalil akan zahir dari makna ayat tersebut. Ya? Wa minhu qawluhu ta'ala. Kemudian berikan contoh. Di antaranya firman Allah, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, tentang ayat miras, warisan. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum, Allah telah mewasiatkan kepada kalian ya, untuk memberikan warisan kepada anak-anak kalian. Ya, itu ayatnya. Nah, ini umum kan kelihatannya anak-anak kan? Ya. Maka saya mengatakan, "Falau kanat ala zahiriha," seandainya ayat ini secara zahirnya seperti itu, ya, "lazima kullu man qala bil zahir an yuritha kullu man waqa'a alaihi ismu waladin." Waqa'a ismu waladin. Seandainya ayat ini sesuai dengan zahirnya, maka wajiblah, dilazimkanlah, mestilah setiap yang memegang zahir dari ayat ini, yang berpendapat zahirnya ayat ini, untuk mewariskan harta kepada siapapun yang dia sah disebut sebagai anak. Ya, wa in kana qatila aw yahudiyan aw nasraniya, meskipun dia anak yang membunuh orang tuanya untuk dapatkan warisan. Ada kan gitu ya? Ya. Padahal hukumnya bagaimana secara syar'i? Man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dihukum dengan tidak mendapatkan bahagian sama sekali. Orang anak yang membunuh orang tuanya. Kok bapak saya lama banget matinya? Wah, keburu naik ini harga ini. Ya kan? Akhirnya dia bunuh bapaknya supaya dapat warisan. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Padahal dia anak. Ya. Maka kata Syekh, bahkan semestinya mereka pun dapat. Kalau ambil zahirnya. Namun tidak, kata beliau kan. Au Yahudian, atau anaknya Yahudi, atau anaknya Nasrani. Au Addan, atau Buddha. Ya. Falamma qala Rasulullah SAW, ketika Rasulullah bersabda, la yurithul muslimul kafira, walal kafiru muslima. Tidaklah seorang kafir mewariskan mewarisi dari seorang muslim, dan sebaliknya. Ya. La yurithu ahlu millatain, kata Nabi. Tidak saling mewariskan dua yang berbeda agama. Ya. Maka kana dhalika makna al-ayah. Maka itulah makna ayat. Itulah zahir yang dimaksud dengan ayat. Qultu li abi, aku bertanya kepada bapakku. Ini kata Abdullah bin Imam Ahmad. Ya. Idza lam yakun anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika syai'un masyru'. Jika tidak ada dari Rasulullah SAW sesuatu yang disyariatkan, ya, yang membantu kita memahami ayat tersebut, ya, bagaimana zahirnya, ya, yukhayyaru fihi an khususin aw umumin, aw yukhbiru fihi an khususin aw umumin, yang mengabarkan kita tentang kekhususan yang terdapat pada ayat itu atau keumuman, ya, tidak ada dalam hadis istilahnya tidak ada dalam sunnah penjelasannya, ya, Al-Quran dijelaskan dengan sunnah tentu saja, ya. Qala abi, berkata abi, yunzaru ma amila bi ashabuhu, dilihat bagaimana para sahabat Nabi mengamalkan ayat tersebut. Fayakunu dhalika makna al-ayah, maka itulah makna dari ayat, ya. Fa in ikhtalafu, jika mereka berselisih, yunzaru ayy qawlaini, yunzaru ayy qawlaini ashbahu bi qawli Rasulullah SAW, wa yakunu al-amalu alaihi. Jika berselisih, maka dilihat pendapat mana yang lebih dekat kepada hadis Rasulullah SAW dan diamalkan amal yang apa perkataan yang paling dekat kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu zahirnya. Jadi ya, yang intinya adalah bahwa kita juga butuh untuk melihat zahir, ya. Dan zahir yang dimaksud di sini adalah bagaimana, ya? Karena zahir inda al-muawwilah beda dengan zahir inda ahli sunnah, ya. Mereka yang menolak nama dan sifat Allah, atau menetapkan namun menta'wilkan nama dan sifat Allah, mereka mengatakan karena zahir kami tolak, kan begitu, ya. Sehingga jadilah zahir ini bukan lagi kalimat yang zahir, ya. Artinya memiliki makna yang bercabang, gitu kan? Ya, menjadi bias istilah sekarang, gitu ya. Menjadi bias, ya. Maka bagaimana caranya? Haddul fasl bagaimana? Kembalikan kepada yang lebih tahu tentang nas tersebut. Siapa dia? Rasulullah SAW, ya, dan para sahabatnya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah yang paling tahu tentang dirinya. Fa huwa a'lamu bi nafsi wa huwa mukhbir bihi. Allah lebih tahu tentang dirinya, kan Maha tahu. Dan dialah yang mengabarkan tentang dirinya. Dan perlu diingat, nama dan sifat Allah ini dalam Al-Qur'an lebih banyak dari masalah ahkam penyebutannya. Setiap disebutkan masalah ahkam, kadang ditutup dengan masalah nama dan sifat. Dan setiap nama dan sifat yang disebutkan memiliki ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan nas tersebut, ya kan? Ya, telah disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'idi dalam kitabnya Qawaidul Hisan fi Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Ya, tafsir Al-Qur'an ya. Kaidah-kaidah dalam memahami Al-Qur'an. Di antara kaidah yang penting adalah melihat ujung dari ayat ketika Allah menyebutkan nama dan sifatnya. Itu punya makna yang kuat dengan hukum yang disebutkan sebelumnya. Hukum bisa berganti, nama pun bisa berbeda, tapi masing-masing dari nama tersebut memiliki makna yang ansab, yang sesuai, sehingga Allah memilih nama tersebut, bukan nama yang lain. Luar biasa kan? Berarti ini kan memiliki makna yang tinggi, merupakan bentuk dari keimanan pula, dan diinginkan dengannya memahami, bukan sekedar membaca. Ya, maka karena itulah perkara ini juga penting. Dan Syekh Muhammad Fadil Tani memberikan dalil, ya, memberikan dalil akan perkara tersebut. Intinya beliau bawakan, ya, tiga dalil. Mengapa kewajiban kita terhadap nas Al-Quran dan As-Sunnah ini dalam masalah asma dan sifat, ya, adalah membiarkan, menetapkan dan membiarkan sebagaimana apa yang zahir dari penunjukan dari makna lafal tersebut. Ya, dengan memperhatikan yang dimaksud dengan zahir ini. Ya kan? Tadi ini. Mengapa? Apa dalilnya? Tiga yang beliau isyaratkan. Yang pertama, kata beliau, li'annallaha, itu nomor satunya. Li'annallaha anzal al-Qur'ana bilisanin arabi mubin. Itu yang pertama. Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an dengan lisan Arab yang terang. Lisan Arab yang terang. Saya kira antum bisa cari dalam Al-Qur'an ini, ya. Sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi Al-Qur'an ya kan? Tinggal cari lisanun arabiyyin ya atau al-lisan al-arabi. Antum cari, pasti banyak, ya. Saya kumpulkan juga, tapi kalau saya sebutkan akan panjang pembahasan. Antum cari insyaallah itu PR-nya. Cari nas-nasnya. Yang saya ingin ingatkan hanya masalah kalau kita cermati dalil-dalilnya, kita akan dapatkan ternyata penyebutan bahwa dia bahasa Arab itu bukan istilah orang pamer, bukan. Tidak. Ada tujuannya. Cobalah lihat. Di antaranya saya nukilkan di sini surah Az-Zukhruf ayat ketiga. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Lihat itu. Ya? Itu dalam surah Az-Zukhruf ayat 3. Ya? Dalam surah Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Ta'qilun. Ya, yang mana yang berakal ini? Hati atau otak? Hati. Ya? Ya. Hati, otak ya. Jadi otak bagaimana? Ya. Baik. Ini sudah dibahas di pembahasan apa? Hadis Nu'man bin Bashir ala inna fil jasadi mughah idza salahat salahal jasadu kullu, ya. Zahirnya ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa yang berakal adalah hati, ya. Adapun tempatnya akal di mana, itu ada khilaf di antara para ulama. Yang kami sebutkan dalam pembahasannya bahwa yang rajih, yang paling kuat dari pendapat para ulama, yang paling baik uraiannya, penjelasannya, yang mudah saya fahami menurut saya, perkara Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa beliau mukh punya hubungan dengan hati, ya. Tidak ada keraguan bahwa mukh, otak ini mahallu tasawur, tempatnya gambaran, data di sini, input data di sini, ya. Tapi yang memutuskan hakimnya adalah hati. Iradah, keinginan itu dari mana? Dari hati. Jadi ini tempatnya tasawur, pengumpulan data, ya, pengolahannya. Tapi yang milihnya ini hati yang dekat dengan Allah, maka dia berpikir dan berakal, kemudian ia pun memilih apa yang dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang saya anggap jami' dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu alamu bissawab. Baik. Jadi la'allakum ta'khilun kan disebutkan. Berarti penyebutan bahasa Arab bukan tahsinul hasil, artinya perkara yang sudah jelas kemudian diulang lagi. Tidak, bukan itu maksudnya. Ya? Karena semua orang tahu memang Al-Qur'an bahasa Arab kan begitu. Ya? Tapi maksudnya berarti dia mudah untuk difahami. Bahasa yang paling luas di satu sisi, ya, luas perbenaran kata-katanya, ya, kosakatanya, paling lengkap, paling mampu untuk memberikan pemahaman akan suatu permasalahan, ya, itulah bahasa Arab, dan paling mudah untuk dipelajari sebenarnya. Paling mudah gitu. Dan ini menunjukkan pula bahwa semakin dekat kita kepada bahasa Arab, mempelajari, ya, ilmunya dan sebagainya, maka akan semakin dekat kita kepada syariat. Jadi bahasa Arab bahasa syariat. Ya, meskipun tentang wali lughatu ahli jannah itu lemah hadisnya, ya, tapi dia bahasa syariat gitu, ya. Maka ikhwani fid din itu diantaranya, ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 27 28 sampai 28 Allah menyebutkan walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun qur'an arabiyyan ghaira dhi'iwajin la'allahum yattaqun. Ya, sungguh kami telah berikan permisalan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini dari setiap permisalan dan contoh agar mereka mengingat, la'allahum yatadhakkarun lisanan arabiyan, itulah Al-Qur'an yang berbahasa Arab, ghaira dhi'iwaj, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ada. Itu peringatan, bukan hanya penjelasan keadaan, tapi peringatan bahwa kalau begitu dia lidah yang paling lurus, aqwamu alsun, lidah bahasa yang paling lurus. Oke. Bayangkan Imam Asy-Syafi'i, imam yang terkemuka dalam usul, ya kan, sampai disebutkan kitabnya sebagai kitab pertama dalam masalah ilmu usul, ya. Tapi beliau juga ahli bahasa, dan beliau sampai berbaur dengan orang-orang Badui untuk mempelajari bahasa mereka. Kenapa? Karena ini membantu pemahaman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, memudahkan dalam mengambil istimbak, metode pengambilan hukum, ya, dan memahami teks Al-Quran dan hadis Rasulullah tersebut dengan pemahaman yang paling dekat. Bukankah dia mengatakan amantu billahi, nanti akan disebutkan dalam poinnya, kan, wa ma ja'a anillahi wa la muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma ja'a ni rasulillah ala muradi rasulillah, beriman kepada Allah dan apa yang datang darinya menurut keinginan Allah, kan begitu, ya, menurut apa yang dimaksud oleh Allah, aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah itu hadisnya menurut apa yang diinginkan Rasulullah. Semuanya dengan apa? Bahasa Arab, dan pelajari keadaan-keadaan Rasulullah, sunnahnya, bagaimana beliau menafsirkan sebuah ayat, bagaimana beliau menerangkan sebuah kalimat, ya, menginginkan makna dan seterusnya dan seterusnya, ya, subhanallah. Karena itu ada sebuah cabang ilmu yang jarang diungkap dalam pembahasan nahwu. Itu apa? Kata para ulama, nahwu ad-dilalah. Kita banyak belajar tapi membatasi dalam uf mutaakhirin bahwa nahwu itu adalah nahwu i'raban wa usluban, i'rab saja. Taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati alayh. Kita tahunya nahwu itu, ya kan? Dari sisi i'rabnya saja. Mana yang i'rab, mana yang mabni, ya? Mana ujungnya, itu kan? Ya. Itu kebanyakan dari pendefinisian ilmu nahwu menurut ulama mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin, nahwu lebih luas dari itu, ya. Dan mereka tidak hanya memfokuskan pada bentuk bangunan, tapi juga kepada susunan, ya. Daripada susunan, siaknya, ya. Itu yang disebut dengan nahwu dilalah. Yang paling banyak mengupas hal ini adalah Imam Ibnu Hisham. Hah? Imam Ibnu Hisham. Ya. Dalam kitabnya apa? Seperti apa? Syudhur al-Dhahab, ya. Kemudian apa? Apa yang? Hah? Ya. Beliau kan punya Syarah Alfiyah Ibn Hisham, kan, juga Al-Ansari. Kemudian juga yang kitabnya dijadikan sebagai tahapan setelah Mutan Majrumiyah. Qatrun Nada, ya, itu. Kemudian Mughnil Labib. Beliau ketika memberikan contoh pakai Al-Quran ayat, ya, menyebutkan konteks ayat dan bagaimana yang dimaksud dari ayat tersebut dari dilalah yang datang. Itulah nahwu dilalah. Tidak hanya pada terkib susunan dan bentuknya, tapi juga makna yang terkandung dilihat dari keterangan-keterangan nas yang lain. Ya, ini yang perlu kita pelajari, ya. Namanya nahwu dilalah. Ya, nahwu dilalah uslub. Tadi nahwu apa? I'raban, ya, sarfun wa i'raban, ya. Baik. Ini yang pertama, bahasa Arab. Dan bahasa Arab tentunya sama bahasa yang lain. Ada grammarnya juga, ya kan? Ya. Dan ini ada maknanya juga, itulah pasti bahasa Arab. Ya. Kemudian kata beliau, "Wan nabi yatakallamu bil lisanil arabi." Nabi, dalil yang kedua. Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Dan ini di atas bentuk bagaimana mukjizat Al-Qur'an itu, ya. Bahwa nabi tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Ya. Itu bagi manusia kebanyakan atas celaan. Ya kan? Tidak pandai membaca dan menulis, ya kan? Ya. Tapi bagi nabi adalah bentuk penjagaan Al-Qur'an itu. Sehingga orang tidak menuduh, "Oh, ini hasil karangan." Ya kan? Ini hasil dikte, imla. Enggak. Beliau tidak bisa membaca. Tidak menulis. Ini wahyu yang datang dan terbukti untuk menyainginya tidak akan mampu seorang pun mendatangkan apa yang semisal dengan Al-Qur'an. Walau satu surat, walau 10 ayat, walau satu ayat tidak akan mampu. Ya. Ini Al-Qur'an bahasa Arab padahal, ya. Ya. Jadi Rasul berbahasa Arab, ya. Maka kalau begitu memulangkan makna dari sebuah lafal haruslah kepada makna bahasa yang mereka gunakan ini. Ya. Fawajaba ibqa'u dalalati kalamillahi wa kalami rasulihi ala ma hiya alaihi fi dhalikal lisan. Ya. Kesimpulan bahwa Al-Qur'an itu bahasa Arab. Nabi SAW berbahasa Arab. Adalah apa? Maka wajib kita tetapkan dan biarkan makna dari kalamullah dan kalamnya Rasulullah itu kepada apa yang diletakkan lafal tersebut dari makna dalam bahasa Arab. Jelas? Dalam bahasa Arab. 6. Itu dalil, dua dalilnya. Al-Quran bahasa Arab, Nabi bahasa Arab. Ya? Yang ketiga beliau mengatakan, "Walianna." Ini dalil yang ketiga, nomor 3 di atasnya. Tulis kalau mau, ya. "Walianna taghyiraha an zahiriha. Qul Allah bila ilmin wa huwa haramun." Dalil yang ketiga, bahwa merubah, ya, sebuah lafal dari zahir yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, ini merupakan bentuk berkata tentang Allah, ya, mengaku-ngaku perkataan Allah tanpa ilmu, qaulun 'alallah, ya, menisbahkan perkataan kepada Allah bila ilmin tanpa ilmu, wa huwa haramun, yang dia diharamkan, ya. Besok surah Al-A'raf ayat 33. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamuna. Katakanlah sesungguhnya hanya diharamkan oleh Rabbku adalah al-fawahish, apa yang tidak pantas dari perkataan dan perbuatan, ya, apa yang tampak dan apa yang tersembunyi, serta dosa dan perbuatan zalim tanpa hak, ya, dan berbuat syirik dan menyandarkan kepada Allah, ya, apa yang tidak kita ketahui. Poin yang terakhirnya, kan, menyandarkan kepada Allah tanpa ilmu, ini termasuk apa yang diharamkan. Bahkan kita mungkin pernah dengar perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, bahwa dalam surah Al-A'raf ini 33 ini bukan hanya Allah menyebutkan apa yang diharamkan, bukan itu saja, tapi juga tertib disebutkan urutan-urutan ma haramallah apa yang Allah haramkan, ya, minal adna ilal a'la, dari yang rendah sampai yang tinggi. Paham, ya? Bahwa al-fahish minal kalam, perkataan tidak senonoh, tidak pantas, ya, lebih ringan dibanding, ya, dosa, ya. Dan dosa lebih ringan dibanding, semuanya dosa tentunya, semua Allah menjaga kita darinya, kan? Dosa lebih ringan dibanding perbuatan dosa untuk diri sendiri, kan? Dalam hak Allah, Tapi zalim kepada orang orang lain kan? Berarti lebih tinggi tingkatannya, keharamannya. Setelah itu apa? Syirik. Ya kan? Dan ternyata syirik yang dosanya tidak diampuni, ada lagi yang lebih berat darinya. Apa itu? Ini tadi. Qaul 'ala Allah bila ilm. Menyandarkan perkataan kepada Allah tanpa ilmu. Itu lebih bahaya lagi itu. Ya kan? Ya, kenapa? Karena kita menjadi mengangkat diri sebagai mutahaddits resmi. Apa orang bilang? Jubir. Juru bicara. Ya, sekjen. Ya? Yang bagian humas, ya? Yang mengabarkan kepada manusia, Allah bilang begini nih. Allah maunya begitu tuh. Nah, apa dalilnya? Ya, kayaknya menurut hemat saya, persangkaan saya begitu. Buru-buru dibantah nanti, ya kan? Ya, ini untuk orang saja kalau dia menganggap ini juru bicara kalau enggak dilantik, ya, enggak diangkat, bukan masalah gaji lagi, gaji lain lagi sih, ya. Nanti bicara di luar, ya. Maka yang seperti ini tentunya dikatakan apa? Kurang ajar kan? Tidak pantas. Berlebih-lebihan itu kepada manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Beda perkataan presiden dengan perkataan bupati. Ya. Tanggapan masyarakat terhadapnya kan begitu ya. Nah, apalagi dengan kalam ilahi. Wah, ini bahaya. Inilah dosa yang paling besar. Tertib urutan tuh yang diharamkan dari dosa. Maka ini dalilnya, ya. Baik, kemudian beliau terangkan contoh. Sudah disebutkan kaidah. Apa tadi? Apa tadi? Ya. Ma huwa al-wajib, ya? Nahwa, ya? Kalamillah wa kalam rasulih, nahwa nususil kitab wa sunnah fi asma'illah wa sifatih. Apa yang merupakan kewajiban kita? Ibqa'u dalalatiha ala zahiriha. Membiarkan lafalnya, maknanya sesuai dengan lafal yang datang dari kalimat tersebut, ya. Nah, itulah inti dari pokoknya, ya. Dan tidak merubahnya. Apa dalilnya? Pertama, Al-Quran bahasa Arab. Kedua, Rasulullah berbahasa Arab. Maka difahami dengan apa? Bahasa Arab. Bahkan disebutkan bilisanin Arabin mubin. Jelas terang, jelas. Orang kafir pun tahu, paham. Orang Badui pun paham. Ya? Kalau suku Badui di sini belum tentu. Ya kan? Ya. Kalau enggak belajar bahasa, bahasa Arab. Ya, apalagi kita, ya? Baik. Dan kemudian merubah dari apa yang diinginkan dari lafal tersebut, dari maknanya, ya? Itu merupakan qaul Allah bila ilm. Bentuk mengaku-ngaku. Menyandarkan kepada Allah tanpa ilmu, dan ini dosa yang paling besar, lebih dari dosa syirik. Jika syirik tidak diampuni, bagaimanapun dengan ini. Inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa kan? Bagaimana dengan ini? Karena ini mentadlil, menyesatkan, memalingkan orang dari apa yang seharusnya diimani dari hukum-hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Diganti. Dia buat versi baru. Edisi revisi. Nah, ini bahaya. Ketika diikuti, luar biasa bahaya. Ya? Baik. Jelas ini? Terakhir, beliau main contoh. Contohnya apa? Misalnya, firman Allah. Dalam surah Al-Maidah 64. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Ya? Allah bersedekah menurut apa yang Allah kehendaki. Nah, di situ isbat dua tangan, penetapan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa lahirnya ayat kata beliau? Lahirnya adalah anna lillahi yadaini. Bahwa Allah memiliki dua tangan, haqiqiyataini. Yang ini hakiki. Apa itu hakiki? Ya sesuai dengan apa yang diinginkan dari lafal, hakiki. Nah, yang perlu diingat bahwa hakiki ini sama dengan tadi yang zahir, sekarang menjadi sesuatu yang bias. Ya, dikarang ahlu ta'wil. Karena kata mereka kalau dikatakan hakiki berarti seperti manusia. Kan begitu? Nah, ini yang keliru. Ya, karena kita tidak mungkin membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iya. Tidak mungkin, bagaimana kan? Kenapa? Karena Allah la yudrikuhul absar. Allah tidak mampu dicapai dengan pandangan. Tidak mampu tergambar dalam pikiran manusia. Tidak bisa itu. Ya? Karena Allah lah pencipta manusia. Ya? Tidak bisa dilihat, dicakup dengan pandangan. Wala yuhituna bihi ilma. Bahkan dengan ilmu pun kita tidak mampu untuk menggambarkannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kalau kita ingin kemudian mengatakan hakikatnya adalah ini, zahirnya adalah anggota badan, itu salah jelas. Ya kan? Ya. Karena kita tahu hakikat sesuatu itu pasti ada. Dan bahwa hakikat sesuatu itu takhussu bihi. Khusus bagi dirinya. Ya kan begitu? Seperti kaki atau tangan, ya. Tangan kera dengan tangan manusia beda kan? Ya. Mana yang lebih bagus? Hah? Tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan, enggak ada persisian tadi ini ya. Tangan manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Meskipun sekarang banyak cerita-cerita kan? Manusia monyet lah, ya. Manusia yang bisa hidup di laut lah, manusia dia ini manusia ikan katanya ya. Berarti ada kekhususan katanya. Ya, seolah-olah orang seperti itu lebih super. Iya enggak? Ada iktirah, ada usulan. Kok manusia bisa jadi anu saja lah gitu. Apa orang bilang alien ya? Atau mutant ya. Jadi kalau itu lebih lengkap, lebih super dia. Tidak. Manusia ini yang lebih paling super dalam kedudukannya sebagai manusia. Iya kan? Karena meskipun dia tidak berselaput tangannya seperti dia ini manusia ikan tadi, ya. Tapi dia bisa menciptakan alat untuk menyelam. Iya kan? Ya, alat sampai menyelam kedalaman yang jauh, terjangkau, ya, oleh mereka dengan alat tersebut. Subhanallah kan begitu. Coba tangan selaput, bisa nggak kerja seperti itu? Putar sekru susah sekarang mati kan? Sekru bisa putar susah, berselaput tangannya kita coba. Itu gambarannya kan? Manusia itulah yang paling sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekeras apapun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Dalam surah An-Nur Al-Furqan Allah sebutkan diberikan karamah, keutamaan, kemuliaan yang luar biasa sampai mampu mengarungi lautan, menyeberangi daratan yang luas. Bahkan katanya di tempat yang tidak bisa didiami orang. Apa contohnya? Jauh-jauh dulu lah, di dunia dulu lah, bumi dulu lah, planet, ah mimpi kali ya. Yang dekat-dekat apa? Antartika kan? Ya, ada yang diam gak sana? Ada yang Antartika, berarti yang sebelah yang tidak ada. Utara atau selatan yang tidak ada penghuninya? Selatan yang tidak ada. Nah, itu tidak ada kan? Tapi mampu gak manusia kesana? Ada kan? Para peneliti dan sebagainya, mampu kan? Luar biasa. Itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan kami muat mereka dalam kendaraan yang mereka buat. Subhanallah. Ya, itu contoh ya. Jadi setiap hakikat sesuai dengan keadaannya kan begitu. Takhusu. Nah, sekarang kalau kita membagaimanakan Allah yang itu tidak mungkin, kemudian menyangka bahwa jika disebutkan tangan bagi Allah berarti seperti tangan manusia, itu jelas keliru. Ya kan? Apa kita pernah melihat zat Allah? Tidak kan? Sifat itu takumu bidzat, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Ya. Namun kita beriman akan zat Allah. Maka demikian pula dengan sifat Allah. Kita beriman kepadanya tanpa membagaimanakannya, apalagi menyerupakannya dengan manusia. Ya. Seperti kata para ulama bahwa al-idhafah ya tufidu at-takhsis. Itu juga dimaksudkan dalam masalah asma sifat. Sebuah penggandengan itu memberikan ciri dan kekhususan. Seperti kaki semut, kaki gajah. Sama-sama kaki? Sama-sama kaki. Enggak ada yang bilang itu tangan. Kecuali ya orang yang tidak tahu. Ya. buta pegang-pegang apa ini? Tangan. Oh, tangannya kok. Oh, tangannya berarti panjang, bisa melambai-lambai gitu. Oh, enggak, tangannya kokoh gitu. Sama orang buta semua ya. Pegang tangan itu bukan, tangan itu lebar kayak daun. Telinga jadinya ya. Itu orang buta ya. Tapi orang semua tahu itu tangan. Tangannya beda kan? Ketika diganti kaki gajah, kaki semut. Maka masing-masing hakikat sesuai dengan zatnya. Ya enggak? Hakikat dari tangan mereka, kaki mereka sesuai dengan zat mereka. Karena zatnya kita tahu, kita tahu maka gambaran tentang hakikat sifat mereka juga bisa kita tangkap sebagiannya. Paham ya? Ya. Adapun Allah tidak kita tahu zatnya. Ya kan? Meskipun kita tetapkan. Maka ini perkara yang sebenarnya perkara yang terang jelas, mudah difahami. Ya? Sehingga sekali lagi Ahlus Sunnah ketika menetapkan nama dan sifat Allah, mereka justru betul-betul menginginkan untuk mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Tapi sampai sekarang kita akan dengarkan tuduhan kan? Ahlus Sunnah itu musyabbihah. Sampai dikatakan Ibnu Taimiyah musyabbihah. Padahal mengarang berbanyak sekali kita tentang asma wa sifat hanya untuk menetapkan bahwa Allah memiliki nama dan sifat ma yaliku bijalalih. Sesuai dengan ketinggian sifatnya dan kemuliaannya. Tidak serupa dengan makhluk. Tapi masih lagi disini. Musyabbiha. Mujassima. Ya kan? Ini karena kesalahpahaman. Hadakumullah. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Ya? Baik. Sekiranya jelas. Contoh sekarang kata Syekh. Yad. Tangan. Dua tangan. Ya? Maka hakikat inilah yang kita tetapkan. Bahwa Allah memiliki dua tangan. Kenapa? Lafalnya seperti itu. Ya? Fa in qala qa'il, jika seorang berkata al muradu bihima al quwwah, yang dimaksud adalah kekuatan, ya kan? Ya, itu kan banyak kita dapatkan, ya, bahwa tangan artinya kuat, ya. Qulna lahu, maka kita akan berkata kepada mereka hadza sarfun bil kalami an zahiri, ini memalingkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang zahir maknanya. Ya, ketika kamu itu kekuatan, ya. Fala ya'izul qaul bihi. Maka tidak boleh kita mengartikan seperti itu karena dia adalah yanqulun 'ala Allah bila ilmi. Karena dia adalah menisbahkan perkataan kepada Allah tanpa ilmu sama sekali. Itu contohnya, bal yadahu. Ya, tentu ada yang bertanya, tapi ada juga yad ya, tangan dalam Al-Qur'an yang artinya kekuatan. Ya. Ya. Dalam surah Adz-Dzariyat. Was-sama'u banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Langit kata Allah, banainaha bi-aydin. Kami ciptakan dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan kami lah yang meluaskannya, mengembangkannya. Nah, ini kekuatan. Lihat tafsir apapun kekuatan. Dijawab oleh para ulama dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, bahwa ini bukan bentuk takwil. Kenapa? Karena kuah yang dimaksud di aidin di sini memang adalah artinya kuah, kekuatan. Artinya memang kekuatan. Ya, aidin. Ya, ayadi jamaknya. Bukan yadin, aidi. Yadun, aidi itu tangan. Kalau yadin, ayadi itu artinya kekuatan. Jangan dipahami dari bahasa Arab. Ya, jadi bukan berarti dia adalah bukan berarti takwil. Jadi kata para ulama ini bukan ayat tentang sifat. Sama dengan surah Al-Baqarah. Fa inna matwallu wujuhakum fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian ketika sholat, maka di sanalah wajhullah. Kiblatullah kata Imam Syafi'i. Di sana kiblat Allah. Ah, ini takwil, buktinya takwil. Diartikan wajah kok diartikan arah. Ini takwilnya salaf. Bukan, bukan takwil. Beliau tantang 3 tahun setelah menulis kitab Azkira Wasatiyah, tantang kepada semua lawan-lawan debat beliau, para ulama bukan orang biasa, untuk mencari kalimat-kalimat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang tafsirkan oleh para salaf. Dibawakanlah kalimat ini. Ini wajah artinya kiblah. Bilang, oh, bukan. Ini bukan ayat sifat. Ini penjelasan tentang kiblah dan wajah di sini, ya, bukan wajah yang dimaksud dari dalam sifat, bukan. Dia wajah dari kata jihah, wijhah, ya, tawajjah, ya tawajjahu artinya mengarah, jihah arah, ya, jih artinya arah. Maka maksudnya sini ayat tuan wujuhakum fathamma wajhullah fathamma jihatullah. Di sana arah untuk menghadap kepada Allah. Kalau kita tidak tahu arah kiblat, sholat saja ke arah manapun, ya, disitulah kita menghadap kepada Allah. Itu maksudnya ayat. Jadi bukan ta'wil, bukan ayat sifat berarti ini. Ya, dari mana diketahui? Dari penggunaan bahasa Arabnya juga, ya, dan penerapan dari ayat-ayat tersebut dan tafsir dari para ulama salaf, ya, gitu. Maka ini satu contoh, ya, kaidah yang pertama, ya, yaitu fil wajibi nahwa nususil kitab wa sunnah fi asma'illahi wa sifatihi. Ya, cuman satu saja. Kalau dalam kalimat muslim banyak disebutkan berapa, ya. Tapi intinya ini pokoknya intinya. Intinya adalah iqa'u dilalatiha 'ala adh-dhahir, 'ala dhahiriha. Ya, menetapkan dan membiarkan apa yang ditunjukkan dari lafal tersebut secara zahir. Ya? Ya. Baik. Rupanya baru satu kaidah ini. Ada sampai sini ada pertanyaan dari ikhwah? Kayaknya kita hanya bisa dapat satu kaidah ini. Ya. Tidak apa-apa ya? Ya. Ada pertanyaan mungkin dari ikhwah? Atau dari akhwat yang di atas? Ya. Kan orang Arab gitu. Iya. Apakah ketidakpengetahuan mereka tentang lebih dalam berkata atau bagaimana? Ya, tentunya orang Arab juga bertingkat-tingkat kan, ya. Tidak keraguan mereka orang Arab. Dan bukan berarti bahwa orang Arab hanya orang Arab saja yang tahu bahasa Arab, kan juga ada juga orang Ajam kan, dan kebanyakan dari para ulama ahlul hadis kan dari Ajam. Ya, Imam Bukhari dan sebagainya, kan? Ajam, ya. Tetapi maksudnya adalah bahwa mereka kemudian telah berbahasa Arab dan memahami bahasa Arab itu sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi tidak cukup hanya memahami bahasa Arab, tapi juga yang paling penting adalah ta'amul ma'an nusus, banyak bermuamalah dengan nas-nas. Ya, para ahli tafsir misalnya, kan tidak semua ahli tafsir ternyata selamat dalam menafsirkan ayat, kan? Sampai ada kitab tafsir yang ditahdir, kan begitu ya? Diberi peringatan. Padahal mereka orang Arab juga mungkin juga mendapatkan tafsir itu dari guru-guru mereka juga. Tapi demikianlah Allah memberikan tingkatan-tingkatan dalam ilmu, ya, tingkatan dalam akal, ya, liat talia ba'dukum bi ba'd, untuk kita teruji sebagian kita dan sebagian yang lainnya, ya. Maka itu perkara yang jelas. Tetapi bagaimanapun selalu pasti ada marja, satu ada titik pokok, titik kembali, ya. Itu apa tadi? Ta'amul ma'an nusus, bagaimana bermuamalah dengan nas-nas, ya. Tentunya berpengaruh, tentunya bi'ah lingkungan, berpengaruh pula apa yang ada dari guru yang tempat dia talaki, ya. Ya, tetapi intinya bahwa bagaimana penyebutan syahid, dalilnya, bukti, penguat, bagaimana mencocokkan makna yang diinginkan itu dari nas-nas yang lain, ya. Karena Al-Qur'an kita mengetahui datangnya dari Allah SWT, dan walau kana min 'indi ghairillah lawajidu fihi ikhtilafan katsira. Maka pastilah ayat-ayat itu saling yatanasab, saling berkaitan, saling menguatkan, saling mendukung, tidak ada kontradiksi, ya. Dan kontradiksi titik yang paling ekstrim tentu saja, ya, yang dinafikan Allah dalam Al-Qur'an, ya. Dan itu menafikan pula apa yang terjadi dari bentuk ikhtilaf, penyelisihan dalam bentuk kesamaran. Karena Al-Qur'an diturunkan liuhtada bihi, untuk jadikan petunjuk, ya. Jadi enam, mereka berbahasa Arab, ya, tetapi yang paling penting adalah banyaknya kita berta'amul dalam dengan nas-nas itu tersebut, ya. melihat ya, dengan kaidah-kaidah yang kita dapatkan tentunya dari para ulama ya, yang berawal dengan nas-nas tersebut, untuk melihat kedekatan suatu perkataan kepada dalil ya. Karena itu kita tidak mungkin bisa lepas dari perkataan mereka pula mempelajari apa yang mereka bahas dari ilmu ya. Ya, tidak bisa kita lepas dari itu. Itu tangga bagi kita untuk memahami nas itu sendiri. Karena nas itu datang kepada mereka, kemudian turun temurun mereka mempelajari cara memahami nas-nas tersebut, ya. Dan semakin dekat kepada zaman Rasulullah, maka semakin selamat pemahaman dari apa yang berkembang berikutnya dari masukan-masukan infiltrasi, ya kan? Maka itu pasti. Nah, kalau kita jangan dihitung lagi berapa infiltrasi yang masuk, ya. Belum ditambah dengan kejahilan kita kepada bahasa Arab sendiri, ya. Belum dari terbatasnya waktu yang kita curahkan untuk mempelajarinya, ya kan? Maka tentu saja, ya, semoga Allah mudahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wallahu a'lam bissawab. Baik, tidak ada pertanyaan ini. Kalau begitu kita tutup dengan kafarah majelis. Ya. Insyaallah kesempatan yang akan datang kita bahas kaidah-kaidah yang berikutnya, kedua, ketiga, dan Allah mudahkan yang keempat pula dari kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Halalallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahu bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر الأوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.